Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara yang dapat menyempurnakan kesempurnaan sholat seorang hamba, yang pasti tak pernah luput atau tak luput dari kita, yaitu melakukan perkara-perkara yang dapat merusak kekhusyuan di dalam sholat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat kita tersebut. Di antara penyempurna itu salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat rawatib. Dan sholat rawatib atau sunnah rawatib, menurut pendapat yang rajih, sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada 10 rakaat dalam sehari semalam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat qabla subuh atau qabla al-fajr. Ini 10 rakaat yang mana ditekankan untuk setiap hamba melaksanakannya. Namun pada hadis yang lain ada juga ulama yang mengatakan bahwa rawatib adalah 12 rakaat, yaitu dengan ditambah 2 rakaat sebelum zuhur, sehingga semuanya sebelum zuhur ada 4 rakaat. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shalla sentai asyrata rakaah fil yaumi wal lailah buniyalahu baitan fil jannah." Siapa yang salat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di jannah. akan dibangunkan untuknya rumah di jannah. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita bersemangat untuk menjaga sholat rawatib ini. Nah, sebab apabila dalam sehari kita sempurna melaksanakan 12 rakaat rawatib ini, barakallahu fikum, Allah akan jadikan setiap harinya rumah di jannah yang sempurna beserta perhiasan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Satu hari satu rumah. Sementara kita untuk membangun rumah tidak mungkin bisa selesai dalam waktu satu hari. Paling tidak 6 bulan atau 1 tahun. Itu pun pembangunannya belum menyiapkan dananya yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun. Tapi terkadang manusia lebih memilih sesuatu yang ada di dunia dan melupakan kehidupan di akhirat yang justru akan dia tempati untuk selama-lamanya. Naam. Barakallahu fikum. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ketika seseorang banyak melaksanakan sholat 12 rakaat ini, maka Allah akan sediakan banyak rumah sesuai dengan balasan di setiap harinya tersebut. Subhanallah. Kita di dunia satu rumah pun mungkin belum punya. Tapi hendaknya kita bersemangat, jangan bersedih belum punya rumah di dunia. Naam. Tempat abadi kita adalah di surga. Maka hendaknya kita bersemangat untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi nantinya. Naam. Jangan bersedih yang belum punya rumah. Kita pun sama. Barakallahu fik. Naam. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, "Aqidu hadhihi rawatib raitibatul fajri." Bahwa di antara salat rawatib yang paling ditekankan itu salat qobliyah subuh. Di antara sholat rawatib yang paling ditekankan adalah sholat qobliyah subuh, yakni 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat subuh ini. Ya, Rasul tidak pernah meninggalkan 2 qobliyah subuh ini, baik ketika mukim atau ketika musafir. Nah, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan sholat rawatib ketika safar, kecuali 2 rakaat subuh. Jadi ketika kita melakukan safar, tidak disyariatkan untuk sholat rawatib kecuali sholat qobliyah subuh. Yang mana Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat itu ketika mukim ataupun ketika safar. Nah, tetapi jangan khawatir. Bagi mereka yang biasa melakukan itu di saat mukim, maka Allah pun tetap akan catat untuknya sekalipun dia tidak melaksanakannya. Apa kata Rasulullah? "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman." Hadis Bukhari. Apabila seorang hamba sakit sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah yang biasa dia lakukan. Biasa dia sholat ke masjid, biasa hadir taklim, biasa beramal soleh. Qadarullah sakit, tidak bisa melakukan apa yang biasa dia lakukan. Maka baginya tetap pahala seperti yang dia kerjakan ketika sehat. Au safar, begitupun ketika safar. Ketika safar, dia tidak disyariatkan untuk sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Namun jika dia di saat mukimnya senantiasa mendawamkan terus melaksanakan rawatib ini, maka sekalipun ketika dia safar, dia tidak mengerjakan rawatib ini, Allah tetap catat untuknya pahala seperti yang biasa dia lakukan ketika mukim. Subhanallah. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk beramal soleh. Ketika seorang mukim rajin beribadah, melakukan rawatib, kemudian ketika safar tidak disyariatkan untuk sholat qobliyah atau rawatib, baginya tetap tercatat pahala seperti yang biasa dia kerjakan ketika mukim. Inilah diantara keutamaan Allah, kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, begitupun juga di dalam hadis yang lain, "Ightanim khomsan qabla khomsin," manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 perkara yang lainnya yang dapat menghalangi. masa muda sebelum masa tua. Siapa yang masa mudanya rajin beramal soleh, rajin melakukan ibadah ketaatan di jalan Allah, ketika datang masa tua dia terhalang untuk melakukannya karena keadaan yang menuntut dia untuk tidak bisa datang ke masjid, karena sudah tidak kuat untuk berpuasa, untuk qiyamul lail. Jika di masa mudanya dia tidak pernah meninggalkan ini, maka ketika tua pun tetap tercatat, subhanallah. Nah, masa kaya sebelum datang masa miskin, di masa lapangnya, di masa kayanya dia rajin sedekah. Ketika jatuh miskin, dia tidak bisa lagi bersedekah, tetapi hatinya ingin sekali mengeluarkan hartanya, tapi keadaannya tidak memungkinkan, maka baginya pun tetap mendapat pahala seperti yang biasa dia kerjakan di saat kaya tersebut. Nah, masa luang sebelum datang masa sempit, yang biasa di masa luangnya dia pergunakan untuk amalan ibadah, kemudian datang masa sempit, dia terhalang tidak bisa mengerjakan amalan yang biasa dikerjakan di waktu luang, dia dapat pahala juga. Maka alangkah meruginya orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan untuknya, untuk perkara yang sia-sia. Sebab ketika dia di masa tua atau di masa jatuh miskin tidak bisa melakukan apa-apa, dia pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab di masa luangnya tidak pernah dia kerjakan untuk amal soleh, di masa kayanya tidak biasa digunakan untuk sedekah, di masa mudanya tidak dia gunakan untuk amal soleh, maka ketika tua dia pun tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hakikatnya masa luang kita, masa kaya kita, masa muda kita, ini kita sedang menabung tabungan kita untuk nanti ketika suatu saat tidak bisa melakukan amalan soleh yang biasa kita kerjakan. Nah, kembali ke permasalahan bahwa orang yang musafir tidak disyariatkan untuk sholat rawatib kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, pertanyaan, lalu bagaimana jika seandainya saya ingin sholat sunnah, saya ada di masjid, saya ingin sholat sunnah, bolehkah? Boleh, diperbolehkan. Tetapi sholatnya bukan niat rawatib, bukan niat rawatib qabliyah atau ba'diyah, melainkan sholat sunnah mutlak 2 rakaat lillahi ta'ala, 4 rakaat, 6 rakaat, silahkan. Nah, tidak mengaitkan dengan qabliyah ataupun ba'diyah. Barakallahu fikum. Qala wal afdal an tusalli ratibata fi baitik idza kana laka bait, fa huwa afdal min an tusalli fil masjidil haram. Naam. Kata Syekh, dan yang paling afdol, yang paling bagus untuk melaksanakan sholat rawatib ataupun sholat sunnah yang lain itu di rumah. Bahkan dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram, sholat di rumahmu untuk sholat sunnah itu lebih afdol, lebih mulia, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim kata beliau, afdolu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Ya, maka wajib untuk dikerjakan di masjid. Nah, maka barang siapa yang mampu untuk salat qabliyah ataupun ba'diyah di rumah, lakukan. Lakukan di rumah. Selain memakmurkan rumah kita dengan ibadah, mengajarkan anak istri kita untuk taat beribadah, barakallahu fikum, engkau akan mendapatkan keutamaan lebih. Akan mendapatkan keutamaan lebih sebagaimana sabda Rasul yang barusan kita dengarkan. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Nah, barakallahu fikum. Tapi ada permasalahan. Bagaimana jika seandainya, untuk yang laki-laki, kalau seandainya salat qabliyah di rumah, kita datang ke masjid, akan kehilangan shaf awal, atau bahkan akan ketinggalan rakaat. Mana yang harus kita lakukan? Sholat qabliyah di rumah atau di masjid? Kalau sholat qabliyah di rumah, konsekuensinya kehilangan shaf awal, kemudian akan ketinggalan rakaat misalnya, lebih parah. Barakallahu fikum. Mana yang lebih kita utamakan? Sholat qabliyahnya di masjid. Nah, barakallahu fikum. Atau sebaliknya, kalau kita sholat ba'diyah di rumah, selalu tidak bisa. Baru datang ke rumah, sudah ada kesibukan, ada anak, ada istri, ada urusan-urusan yang lain, terlupakan. Maka daripada menginginkan sholat di rumah tapi tidak bisa mengerjakan, ambil sesuatu yang bisa kita kerjakan, sholatnya di masjid. Nah, barakallahu fikum. Qala fahuwa afdal min antusalya fil masjidil haram hatta wa in kana musta'jiran. Ya, maka afdal salat sunnah di rumah sekalipun salat qabliyahnya di Masjidil Haram. Sekalipun engkau ketika tinggal di Masjidil Haram ngontrak atau ngekos, salat di kontrakanmu. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di masjid yang biasa kita lakukan sekarang ini. Sholat di Masjid Nabawi keutamanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid biasa. Sholat di Masjidil Haram lebih afdol 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa. Nah, tetapi dengan itu Rasul tetap menganjurkan para sahabatnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah di rumah. Subhanallah. Dalam keadaan sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih berlipat. Ini menunjukkan bahwa sholat di rumah itu lebih afdol daripada sholat di Masjidil Haram sekalipun. Sebagaimana sabda Rasul tadi. Rasul ketika berkata sedang di mana? Di masjidnya, di Madinah. Tetapi beliau menganjurkan untuk sholat qobliyah di rumah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah di rumah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Nah, namun kalau misalnya kita sedang di Masjidil Haram, jangan sia-siakan waktu. Kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nunggu iqamah, masih lama. Pergunakan waktu untuk sholat sunnah. Jangan kemudian nanti saja sholat serumahnya di rumah. Nah, itu ba'diyah, itu lain urusannya. Kalau kita sedang di Masjidil Haram, maka pergunakan waktu untuk beribadah sebaik mungkin. Nah, qala idzan idza kunta fi makkah li'ada'i umratin aw hajjin aw ghairiha wa aradta an tatanaffal fatanaful fi baitika afdalu min atanaful fil Masjidil Haram. Maka kata Syekh, apabila engkau ada di Mekah untuk melaksanakan umrah ataupun haji atau urusan yang lainnya, kemudian engkau ingin melaksanakan sholat sunnah, maka kerjakan di rumahmu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya kita ke Masjidil Haram, belum setelah sholat tahiyatul masjid, belum ditegakkan iqamah, manfaatkan waktu, perbanyak untuk sholat sunnah yang lainnya. Nah, pembahasan atau permasalahan terkait hadhihi rawatib halaha suwar muayyanah taqra'u fiha, apakah salat rawatib ini mempunyai bacaan-bacaan tertentu? Al-jawab ya. Salat rawatib tadi ada berapa? Ada 10. Atau pendapat yang mengatakan 12 rakaat. Apakah dari rawatib-rawatib ini ada yang mempunyai bacaan tertentu? Ada. Yang mempunyai bacaan tertentu adalah qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Mempunyai bacaan tertentu. Bacaan surat tertentu. Pada qobliyah subuh, rakaat pertama disunnahkan untuk membaca surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Ini rakaat yang pertama. Pegang. Ya, pegang, amalkan. Untuk rakaat yang pertama membaca surat Al-Kafirun. Wa fi rakaati tsaniyah suratul ikhlas. Untuk rakaat yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini untuk qabliyah subuh. Begitupun juga dengan ba'diyah maghrib. Rakaat yang pertama disunnahkan untuk membaca Al-Kafirun dan rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Nah, pertanyaan, mana yang lebih afdol? Rokat yang pertama saya membaca Al-Kafirun dan rokat kedua membaca Al-Ikhlas? Atau rokat yang pertama saya membaca surat An-Naba, rokat yang kedua saya membaca surat Al-Mulk yang panjang-panjang? Mana yang lebih afdol? Hah? Yang pertama. Yang rokat pertama membaca Al-Kafirun, rokat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Seperti kaidah yang sudah pernah kita sampaikan di awal, isobatus sunnah khairun min kasratil amal. Mencocoki sunnah itu lebih utama daripada memperbanyak amalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surat ini ketika sholat qobliyah subuh. Nah, dan itu yang mencocoki sunnah Rasul, maka yang lebih afdol adalah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan liyabluwakum ayyukum kasratu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang lebih baik, lebih bagus amalannya. Siapa yang lebih bagus? Yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah Rasul. Bukan yang paling banyak tetapi tidak mencocoki sunnah. Nah, maka barakallahu fikum, afdolnya adalah tadi yang membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, lebih afdol. Tetapi jika dia ingin membaca surat yang lain, silahkan, tidak mengapa. Karena memang hukumnya membaca surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Nah, sunnah secara hukum taklifiyah apabila dikerjakan dia berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi rugi, rugi enggak dapat tambahan pahala sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bahwa salat sunnah fajr, ini kita sudah membahas salat sunnah fajr, mempunyai keutamaan lain dibandingkan sunnah-sunnah yang lainnya. Disebutkan di sini ada 5 kekhususan. Ada 5 kekhususan yang ada pada salat sunnah fajr dibandingkan sunnah yang lainnya. Kalau membuat judul tulis kekhususan 2 rakaat fajr dibandingkan sunnah yang lainnya. Yang pertama, kekhususan yang pertama, annalaha qiraatan muayyanah. Bahwa sunnah fajr ini mempunyai bacaan tertentu. Sunnah fajr mempunyai bacaan tertentu seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Al-khosisatus tsaniyah, kekhususan yang kedua yang ada pada salat sunnah fajr yaitu annaha tukhaffafu fala tusaqqal. Bahwa sunnah fajr ini sunnahnya diringankan, tidak diberatkan. Ringan. Nah, hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusalli raka'atail fajri fayukhaffif. Rasul melaksanakan 2 rakaat subuh dengan sangat ringan. Hatta inni aqul, sampai-sampai saya berkata pada diri saya, hal qara fihi ma bi umil Qur'an? Apakah Rasul baca Al-Fatihah? Kok cepat sekali? Nah, barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa Rasul sangat ringan mengerjakan salat sunnah fajr. Nah, barakallahu fikum. Maka mana yang lebih afdol? Yang meringankan sunnah fajr atau yang memberatkan? Bacaannya panjang. Ketika ruku tasbihnya banyak. Lama ketika ruku, lama ketika sujud. Nah, kita tidak berprasangka buruk kepada orang yang melakukan ini. Mungkin maksud dia pun ingin memperbanyak amalan dengan memperlama, dengan memperpanjang bacaan, memperlama tasbih ketika ruku, memperlama tasbih ketika sujud. Nah, tetapi Islam ini mempunyai kaidah bahwa yang mencocoki sunnah itu lebih afdol daripada yang memperbanyaknya. Maka yang lebih afdol adalah yang ringan ketika sholat qobliyah fajr. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kekhususan yang ketiga, annaha tusalla fil hadari wassafar. 2 rakaat fajr ini dikerjakan ketika mukim dan ketika safar. Ya, dikerjakan ketika mukim dan ketika safar. Ini kekhususan yang ketiga. Adapun rawatibah yang lain, rawatib-rawatib yang lain, ketika safar tidak disyariatkan untuk dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Tetapi bagi orang yang sudah biasa mengerjakan rawatib ketika mukimnya, maka sekalipun ketika safar dia tidak mengerjakan, tetap tercatat baginya pahala sempurna. Maka ketika kita mukim, perbanyak, ya, rutinkan, dawamkan, sehingga ketika kita safar tidak bisa mengerjakan itu karena keadaan yang menuntut harus bersegera cepat-cepat, tidak ada waktu dan lain sebagainya, tetap Allah catat pahala yang sempurna. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar sehingga terhalang dari melakukan ibadah rutinitasnya, Allah tetap catat untuknya pahala sempurna seperti yang biasa dia kerjakan ketika mukim dan ketika sakit. Nah, Barakallahu fikum. Iya. Apalagi yang kerjanya di laut. Kerjanya supir misalnya. Di laut harus jaga. Dia orang yang di pantai terhitung sebagai musafir, bukan mukim. Maka otomatis dia lebih banyak meninggalkan rawatib. Maka ketika mukim, manfaatkan waktu ini. Sehingga ketika dia safar, ketika dia di tengah laut, di tengah pantai tidak bisa mengerjakan, tetap tercatat pahala sholat rawatib ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan. Ketika musafir atau ketika safar tidak disyariatkan untuk sholat rawatib. Lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lain seperti sholat duha, sholat witir, sholat istisqa, sholat tahajud, sholat kusuf, sholat istikharah dan yang lainnya. Apakah sama tidak dikerjakan juga ketika safar? Tidak. Ya, ketika safar tetap boleh mengerjakan amaliyah selain rawatib ini. Silahkan antum safir, antum melakukan safar, antum mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat witir, mau sholat apa saja, silahkan. Tetapi tidak disyariatkan sholat apa? Sholat rawatib. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kalau antum biasa melakukan ini, tetap insya Allah akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, al-khasisatu rabi'ah, kekhususan yang keempat untuk sunnah fajr, annaha a'zamu ajra, pahalanya paling besar dibandingkan sunnah-sunnah rawatib yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri, yakni sunnah fajr, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Antum melihat di dunia subhanallah banyak sekali keindahan. Nah, ada istri salihah, ada anak, keturunan, ya, ada harta kekayaan, ada segala macam yang kita lihat bias sekarang, tapi itu semua jauh dibandingkan pahala salat sunnah fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, barakallahu fikum. Terkadang ada dari kita yang mungkin terlewat qobliyah fajarnya. Begitu bangun sudah iqamah, datang ke masjid sudah tidak ada waktu untuk salat qobliyah. Apa yang harus dia lakukan? Bolehkah mengqadha? Ya. Boleh baginya untuk mengqadha setelah salat fajar, ya, setelah salat subuh atau nanti di waktu duha. Nah, salat ini boleh diqadha langsung setelah salat subuh selesai atau kapan? Di waktu duha boleh dia kerjakan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan lebih utamanya dikerjakan di waktu duha. Lebih utamanya dikerjakan di waktu duha. Namun, jika seandainya dia tidak mungkin melakukannya di waktu duha karena tuntutan pekerjaan, dia harus mengurusi pabrik, mengurusi perusahaan dan lain sebagainya, waktu duhanya akan banyak dipakai untuk pekerjaan, dikhawatirkan terlupakan, maka segerakan sholat ba'diyah, sholat ba'da subuh. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, setiap saya ngisi di masjid umum di kampung, selalu yang jadi pertanyaan, qobliyah subuh itu apa? Sunnah fajr ini setelah azan atau sebelum azan? Ini banyak sekali pertanyaan. Di masjid ini pertanyaannya sama, di masjid yang satunya pertanyaannya sama. Kapan? Sunnah fajr itu kapan? Sebelum azan atau setelah azan? Karena ustaz-ustaz sini katanya mengatakan sunnah fajr itu sebelum azan. Maka jawab, sunnah fajr itu nama lain dari qobliyah fajr. Sunnah fajr itu nama lain dari qobliyah subuh. Maka qobliyah itu dilakukan setelah azan. Seperti halnya kita sholat zuhur. Jam 11:30 sebelum azan. Sholat qobliyah bukan? Bukan qobliyah. Kapan qobliyah? Setelah dikumandangkan azan. Maka begitu pun sholat sunnah fajar qobliyah subuh ini setelah dikerjakan azan. Dan setelah azan namanya berarti sudah masuk waktu sholat. Nah, sudah masuk waktu subuh. Kalaupun sebelum azan itu bukan sunnah fajar, tetapi mungkin sholat tahajud atau sholat witir. Nah, barakallahu fikum. Jadi sunnah fajar itu dilakukan setelah masuk waktu subuh. Iya. Bagaimana kalau sudah masuk waktu subuh tapi belum terdengar azan? Sudah, sholat saja. Kita lihat di jadwal atau di di masjid lain misalnya sudah azan subuh, di masjid depan kita belum azan, boleh tidak salat qabliyah? Boleh. Karena yang menjadi patokan bukan azannya, tetapi masuk waktunya. Yang menjadi patokan adalah masuk waktunya, sekalipun belum azan. Nah, ternyata mungkin muadzinnya ketiduran. Barakallahu fiik. Al-khasisatul khamisah. Kekhususan yang kelima. Anna katsira min ahli al-ilmi. Kebanyakan dari para ulama mengatakan, yang bagi idza shalla sunnatal fajri ayat taji'a yasiron ala jambihil aiman. Sepantasnya bagi orang yang sudah melaksanakan sunnah fajar ini atau qabliyah fajar ini untuk ittija', berbaring di atas sisi yang bagian kanan. Kenapa? Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam kana yaf'alu dzalik. Karena Rasul senantiasa melakukan yang demikian, habis sunnah fajar apa? Berbaring sebentar. Tetapi permasalahan ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah seharusnya selalu dilakukan habis setiap sholat sunnah fajar atau bagi keadaan tertentu saja? Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, ya, rincian yang baik, karena ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan dirinci. Nah, maka yang dirinci ini yang lebih tepat. Bagi orang yang mungkin semalamnya habis tahajud, ya, mungkin dia merasa lelah sehingga habis sholat qabliyah berbaring sebentar. Tapi jangan keterusan, bangun-bangun matahari sudah di atas kepala. Nah, jangan sampai, ya, barakallahu fikum. Tetapi jika memang dia tidak membutuhkan istirahat, sunnah fajar langsung berangkat ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya tidak mesti dilakukan, tergantung keadaannya. Jika dia memang membutuhkan istirahat, ya, karena malam habis tahajud misalnya, maka silahkan dilakukan. Tetapi jika tidak pun tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Qala walakinna idza kana yakhsha annahu idza tajaa'a 'alal jambil aiman yanamu wa yatruku shalatal fajri hatta tatlu asy-syamsu fala yaf'al sunnatan takunu sababan litarki wajib. Tapi kalau dikhawatirkan apabila dia berbaring kemudian tertidur dan meninggalkan sholat wajibnya sampai matahari sudah terbit, maka hendaknya dia tidak melakukan berbaring tadi. Nah, tidak mengerjakan sebab untuk meninggalkan sholat wajib. Mau ngerjain sunnah malah ninggalin yang wajib. Ya, tujuannya mengerjakan sunnah, tapi justru malah meninggalkannya wajib. Harusnya berjamaah di masjid, bangun-bangun sudah keluar waktu terbit fajar. Nah, terus gimana? Sholat tidak? Sholat. Mau bangun jam berapa saja? Sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama au nasiya an sholatin fal yusolliha idza zakaroha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan dari suatu sholat, maka hendaknya dia melakukan kapan dia ingat. Walaupun sudah 1 tahun, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, artinya kalau misalnya ketiduran sampai keluar waktu, lakukan sholat saat itu juga. Tidak perlu menunggu, untuk hari besok saja saya mengerjakannya. Tidak, lakukan saat itu. Alal faur, dengan segera. Nah, atau kelupaan. Ya, lupa, kemarin ternyata kita belum sholat. Ingatnya hari ini, kerjakan hari ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian permasalahan lain, ada sunnah lain yang sangat ditekankan. Selain sholat rawatib, ada sholat sunnah lain yang amat ditekankan, yaitu sholat witir. Di antara sholat sunnah yang sangat ditekankan selain sunnah rawatib adalah sholat witir. Nah, wa huwa khatmu sholatil lail bi raka'ah aw salatin aw khamsin aw sab'in aw tis'in aw aktsaru 11. Yang mana sholat witir itu penutup sholat malam yang dikerjakan paling sedikitnya 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 atau 9 dan paling banyaknya 11 rakaat. Nah, Jadi salat witir adalah salat yang ganjil. Paling sedikitnya satu rakaat. Tidak ada setengah rakaat. Ya, minimalnya satu rakaat. 1, 3, 5, 7, 9 dan paling banyak 11. Nah. Apa hukum salat sunnah witir? Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hatta qala ba'du ahli ilmi, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan innahu wajib. Lihat. Saking sangat ditekankannya sunnah witir ini, ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Wajib salat witir. Nah, walaupun pendapat yang rajih bukan wajib. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini catat nih. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Man tarakal witra fa huwa rajulun su, la yambagi an tuqbala lahu syahadah." Siapa yang meninggalkan salat witir, maka dia adalah seorang yang jelek, seorang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Subhanallah. Siapa yang mengatakan? Abu Arkan? La, Imam Ahmad. Yang mengatakan Imam Ahmad. Man taraka al-witra fahuwa rajulun su. Siapa yang meninggalkan salat witir, maka dia adalah seorang yang buruk, seorang yang jelek. La yambagi an tuqbala lahu syahadah. Tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Saya bersaksi begini, begini, begini. Inti sholat fitir enggak? Enggak. Enggak, maaf. Saya tidak terima persaksianmu. Nah, Imam Ahmad, imamnya Ahlu Sunnah. Imamnya para imam Ahlu Sunnah. Nah, barakallahu fiik. Nah. Kemudian, bahwa di dalam sunnah witir juga disunnahkan untuk melakukan kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Disunahkan untuk kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Nah, bukan setelah subuh secara terus menerus. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Kunut subuh dilakukan terus menerus. Ini adalah bid'ah. Karena tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasul pernah kunut di waktu subuh. Tapi bukan kunut yang dilakukan terus menerus seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi kunut nazilah. Ketika kaum muslimin, para mujahid banyak yang terbunuh, para penghafal Quran banyak yang terbunuh, sehingga Rasul melakukan kunut nazilah waktu subuh, zuhur, asar, setiap sholat dilakukan, beliau melakukan kunut sampai Allah mengangkat ujian yang menimpa kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kunut ini pun tidak terus menerus dilakukan, ya tidak selalu setiap witir kunut, tetapi ahyanan, terkadang saja, kata Syekh. Nah. Laisa bisunnah daiman, tidak, bukan sunnah yang dilakukan secara terus menerus. Mungkin hari ini kunut, besok tidak. Besok kunut, besok tidak. Nah. Baik. Catat. Sifat-sifat pelaksanaan sholat witir. Sifat-sifat pelaksanaan sholat witir. Yang ada kitab halaman 192. Nah, yang pertama, witir yang jumlahnya satu rakaat. Witir yang satu rakaat, kata. Nah, seperti biasa, satu rakaat, kemudian salam. Yang kedua, witir yang tiga rakaat. Witir yang tiga rakaat ini mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama dengan dibagi. Dua rakaat salat kemudian salam. Nambah lagi satu rakaat kemudian salam, dibagi dua rakaat dengan satu rakaat. 2-1 biasa kita kenal dengan sebutan 2-1. Dua rakaat salam, nambah lagi satu rakaat salam. Ini sifat yang pertama untuk yang witir 3 rakaat. Sifat yang kedua, dengan salat 3 rakaat sekaligus satu salam. Langsung. Ya, salat 3 rakaat dan satu salam. Kemudian yang ketiga, witir yang jumlahnya 5 rakaat. Untuk witir yang jumlahnya 5 rakaat. Ini dikerjakan sekaligus. dikerjakan sekaligus dengan satu salam, satu tasyahud dan satu salam, langsung lima rakaat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, untuk witir yang jumlahnya 7 rakaat. Juga sama pelaksanaannya, dikerjakan sekaligus. Seperti witir yang jumlahnya 5 rakaat, dikerjakan sekaligus tanpa putus. Nah, dengan tasyahud akhir kemudian salam. Kemudian untuk witir yang jumlahnya 9 rakaat. Untuk witir yang jumlahnya 9 rakaat, dikerjakan sekaligus namun dengan 2 salam, dengan 2 tasyahud. Ana ulangi, salat witir yang jumlahnya 9 rakaat dikerjakan sekaligus dengan 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama pada rakaat ke-8. Setelah kita sampai pada rakaat ke-8, kita duduk membaca tasyahud. Kemudian setelah itu bangkit untuk rakaat yang ke-9, barulah tasyahud akhir dan salam. Baik. Di rakaat yang 9 rakaat dikerjakan sekaligus dengan tasyahud pada rakaat yang ke-8. Tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua pada rakaat yang ke-9. Kemudian salam. Adapun yang witir yang jumlahnya 11 rakaat, maka dikerjakan 2-2-2-2 kemudian 1. Dikerjakan 2 rakaat sampai 5 kali, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir yang di rakaat yang ke-11. Jelas ya? Baik. Permasalahan yang lain, waktu sholat witir. Kapan waktu sholat witir? Waktunya min sholatil isya'i ila tulu'il fajri. Dari masuk waktu isya' sampai terbit fajar. Dari masuk waktu isya sampai terbit fajar. Maka kalau kita misalnya habis sholat isya, kemudian sholat ba'diyah 2 rakaat, dilanjut 1 kali witir atau 3 kali witir atau 4 rakaat witir, afan, atau 5 rakaat witir, boleh langsung ba'da sholat isya. Ini setelah melakukan 2 ba'diyah isya, boleh. Kata ya? Hatta law jama'al insan jam'at taqdim fi safar aw fil hadar fa innal witra yadkhul waqtuhu walau qabla adzanil isya. Bahkan kata Syekh, sekalipun misalnya Anda menjama' salat isya dengan waktu maghrib di takdim, jama' takdim itu berarti salat dikerjakan di awal waktu. Salat isya-nya dikerjakan di waktu maghrib. Ya, salat isya-nya dikerjakan di waktu maghrib. Ini namanya jama' takdim. Boleh bagimu ya untuk mengerjakan sholat witir setelahnya, sekalipun belum masuk waktu sholat isya. Nah, karena yang menjadi patokan adalah waktu isya, dia sudah mengerjakan sholat isya, maka sudah boleh baginya untuk mengerjakan witir sekalipun belum masuk waktu isya. Kenapa? Karena keadaan saat itu kita sedang menjamak takdim. Nah, barakallahu fikum. Ana ulangi, waktu sholat witir adalah dari setelah sholat isya sampai terbit fajar, bukan terbit matahari ya, terbit fajar. Bahkan seandainya kita sudah menjamak takdim, waktu isyanya kita kerjakan di waktu maghrib, maka boleh setelah itu kita mengerjakan sholat witir sekalipun belum masuk waktu isya. Karena patokannya adalah sholat isya tadi, kita sudah mengerjakan sholat isya. Nah, barakallahu fiik. Karena menjadi patokan adalah setelah sholat isya. Nah, Pertanyaan atau permasalahan terkait, mana yang afdol? Sholat witir di awal waktu, seperti tadi, setelah sholat isya atau sebelum tidur, atau nanti di penghujung malam, ya, menjelang waktu subuh misalnya, dia sholat witir, mana yang lebih afdol? Nah, yang lebih afdolnya, jika memungkinkan baginya untuk mengerjakan witir, afdolnya adalah di penghujung malam. Kenapa? Karena sholat di penghujung malam masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Bahkan di penghujung malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maka ini lebih utama untuk dikerjakan. Ya, di penghujung malam. Nah, akan tetapi bagi siapa yang khawatir tidak bisa bangun di penghujung malam, maka hendaknya dia kerjakan di awal malam. Dikerjakan di awal malam. Nah, misal dia tidak bisa bangun malam, dikhawatirkan terlewat, maka kerjakan di awal malam. Nah, barakallahu fiik. Tapi jika memang dia orang yang rutin, pasti selalu bangun di penghujung malam, maka itu lebih afdal untuk dilaksanakan. Nah, apa boleh mengerjakan sholat witir di awal malam? Boleh. Sebagaimana penjelasan tadi Syekh Ibnu Utsaimin bahwa waktunya adalah setelah sholat isya. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir atau takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia melakukan witir di awal malam. Wa man tamia ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Namun siapa yang yakin, ya, bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia melakukan witir di penghujungnya. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu dipersaksikan oleh Allah dan para malaikat, dan itu lebih afdol. Hadis rawahu Muslim. Nah, kemudian bagaimana jika seandainya seseorang yakin bisa bangun di penghujung malam, qaddarullah wa masya'a fa'al, kelewat. Qaddarullah wa masya'a fa'al, terlewat. Ya, bangun-bangun azan subuh, berarti waktu witir sudah habis. Nah, maka kata Syekh, yaqdi lahu. Boleh baginya untuk mengqadha. Kapan mengqadhanya? Di waktu duha. Kapan mengqadha salat witir? Di waktu duha. Nah, bukan setelah subuh. Barakallahu fiik, tapi di waktu duha. Nah, tetapi alla yaqdihi witra, jangan melakukan witir sebab tidak ada witir dalam siang hari. Ya, sebab tidak ada witir dalam siang hari, namun salatnya syafa', genap dengan menambah salat witir yang biasa dia lakukan. Kata Syekh, idza kana min adatihi ayyutira bi salas shalla arba'an. Siapa yang biasa sholat witirnya 3 rakaat, maka sholatnya untuk qadanya berapa? 4 rakaat. Siapa yang biasa sholat witir 1 rakaat, qadanya 2 rakaat. Yang biasa sholatnya 11 rakaat, qadanya berapa? 12 rakaat. Nah, barakallahu fiik. Li'annahu sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari beliau, wa kana idza ghalabahu naum, beliau kalau terkalahkan dengan tidur, ketiduran maksudnya, awaja'un an qiyamil lail, atau sakit, ya, tidak bisa melakukan qiyamul lail, sholat minan nahar santai asyrata raka'ah, salat siang, ya, salat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Nah, hadis rawahu Muslim. Ini Rasul biasa mengerjakan witir 11 rakaat. Sehingga ketika beliau mengqadanya dengan genap, yaitu 12 rakaat. Nah, barakallahu fiik. Qala wa minas sunani aidon, di antara sunnah yang mempunyai pahala besar juga adalah salatud duha. Salat duha. Di antara salat sunnah yang mempunyai pahala besar adalah salat duha. Wa hiya rak'atan au arba au sit au saman, dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat, ya, yang bilangannya genap. Au masyita atau semaumu, tidak terbatas. Ya, karena sholat duha teranggap seperti sholat sunnah mutlak, hanya saja dikerjakan di waktu duha. Nah, maka tidak terbatas bilangannya. Lakin akol duha, lakin akol laha rokaatan, paling sedikitnya dua rokaat. Nah, kapan waktu duha? Waktu duha min irtifa'i syamsi qadru rumhin ila kubaili zawal. Kullu hadza waqtu li sholati duha. Waktunya adalah dari matahari meninggi seukuran tombak, ya, sampai menjelang tergelincirnya matahari. Sampai menjelang tergelincirnya matahari. Nah, ini dari waktu matahari biasanya di jam 6:30, ya. Ya rahmukallah. Dari 6:30 itu matahari sudah mulai memancarkan cahaya kuning keemasan itu. Yang kalau misalnya antum tancapkan tombak, sudah ada bayangan di sini. Nah, itu berarti sudah awal waktu duha. Nah, barakallahu fiik. Sampai kapan? Sampai menjelang tergelincirnya matahari. Sampai menjelang matahari di atas kepala. Biasanya kalau hitungan dengan menit, kurang lebihnya sekitar wallahu a'lam 15 sampai 10 menit sebelum waktu zuhur. Katakan waktu zuhur jam 12. Maka paling tidak waktu duha itu berakhir sebelum 12 kurang 10 atau 12 kurang 15. Ya, ketika matahari, sebelum matahari di atas kepala. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Itu waktu sholat duha. Mana yang paling afdol? Waktu yang paling afdol untuk sholat duha adalah ketika, ya, disebutkan dalam hadis, ketika anak onta berlarian karena panas. Sekitar jam 10:06. Barakallahu fiik. Sekitar jam 10 sudah mulai panas. Anak-anak unta mulai berteduh menghindari panasnya matahari. Nah. Tetapi ini waktu afdol. Jika dia tidak bisa mengerjakan di waktu itu, kerjakan di waktu yang lain, tidak mengapa. Nah. Di antara faedahnya, di antara faedah salat duha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah." Engkau setiap hari, ya, harus mengeluarkan shadaqah untuk tulang-tulang apa? Rusuk, yang tulang-tulang persendian yang ada pada kalian. Nah, as-sulamai hiyal idzam wal mafasil. Sulamai itu yaitu tulang dan apa namanya, ruas-ruas ini, ya. Nah, kullu mifsal alaika alaihi kullayawm tatlumu fihi syamsu shadaqah. Setiap hari kita dituntut untuk membayar shadaqah setiap ruas ini. Berapa ruas di tubuh kita? Ini aja sudah 3 jari ini. Banyak sekali. Nah, yang mana as-sulamai salah tumiyah wasitun, ada 360 ruas. Ada 360 ruas. Antum mampu sedekah setiap hari 360 ruas? Nah, sehari sedekah saja alhamdulillah sekali saja itu. Nah, ini 360 kali. Nah. Fa'alaika kulla yaum salatumiyah wasituna sedekah. Keharusan kita untuk membayarkan sedekah tubuh kita, ruas kita ini sebanyak 360 kali. Nah. Wa qala Nabi yujzi'u min dhalik, dibolehkan untuk mengganti sedekah 360 tadi raka'atani yarka'uhuma minad duha, dengan mengerjakan 2 rakaat di waktu duha. Subhanallah. Dengan 2 rakaat di waktu duha kita sudah bisa membayar 360 yang harus kita sedekahkan tadi. Bayangkan. Ringan 2 rakaat duha, tapi terkadang banyak manusia melalaikannya. Nah, karena setan tidak pernah diam. Mana amalan yang besar manfaatnya, besar faedahnya, besar pahalanya, setan akan terus datang. Nanti saja, tunda nanti saja, nanti pas istirahat, lewat juga akhirnya. Nah, Allahumma musta'an. Hadhihi faedah 'azimah, ini faedah yang sangat besar. Bahkan di antara ulama juga ada yang mengatakan bahwa salat duha itu menjadi sebab kemudahan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak sholat duha. Sebelum berangkat kerja, sholat duha. Atau kalau misalnya bisa mengambil di waktu afdol, lakukan di waktu afdol. Nah, daripada kita ngitung, ya, saya sudah sedekah berapa kali, gitu kan? Nah, udah, sholat dua rakaat duha tidak perlu mikir-mikir lagi. Karena memang sedekah ya tidak mesti dengan uang. Disebutkan dalam suatu hadis, setiap takbir sedekah, setiap tasbih itu teranggap sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Nah, barakallahu fikum. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu pun sedekah. Berkata baik sedekah, membantu orang lain sedekah, menolong orang lain sedekah. Jadi sedekah memang tidak mesti dengan uang. Tidak mesti dengan uang. Subuh kita tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah itu pun teranggap sedekah. Tapi daripada kita ngitung, tadi pagi saya sudah tasbih segini, berarti kalau dihitung sudah 300. Nah, berarti 60 lagi. Capek-capek, salat 2 rakaat duha selesai. Kan gitu. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Naktafi bihadza. Wallahu taala a'lamu bisawab. Kita cukupkan kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat terkhusus untuk saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Jika ada yang benar, fahadza minallah. Ya. Adapun jika ada kekeliruan datangnya dari saya dan syaitan, nasallallahu assalamu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.